ni singali kamo bola na kangai tango nyoso wana elobi kakao osala lokola oti ya moto likolo ya lipeka na ngai opusala osala lokola opesa lolemwe na fifa bonbon sucre. Yakao, makanisi mandekola.